wanginya bunga duniawi. Kecap nikmatnya sihir materi. Jaring tuh menjerat, manisnya bibir kata memikat, bujuk rayuan mendekap erat. Di sini menggenggam nilai.